إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita semuanya, laki-laki maupun perempuan sebagai mukallaf, untuk menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semuanya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah hakikat tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini. Agar kita mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Agar kita menunaikan hikmah yang agung dari penciptaan jin dan manusia, itulah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian dan kemuliaan bukanlah suatu hal yang bisa dicapai dengan angan-angan belaka. Bukan pula bisa dicapai dengan harta benda dan anak. Namun ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah bisa dicapai dengan ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pula sebaliknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kerendahan, kenistaan, demikian pula kehinaan tidak datang begitu saja. Tidak datang tanpa sebab. Namun kerendahan dan kehinaan itu adalah sebab atau akibat dari kemaksiatan, kefasikan, kebidahan, dan segala perkara yang menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain karena ulah, tingkah, ucapan dan perbuatan dia selama hidup di dunia. Amal saleh itulah yang akan mengangkat diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan itulah yang akan mengantarkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'un di'fan bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Bukanlah harta benda dan anak-anak kalian yang mendekatkan kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dan tenteram. Kalau kita melihat bagaimana bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan mendapatkan nasihat dan hasungan yang sangat besar bagi orang-orang yang menginginkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waqafa ala unasin julusin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri beberapa orang yang sedang duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di atas di antara kalian? Fasakatal qaum. Namun orang-orang yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terjelek di antara kalian? Faqala ahaduhum, maka salah satu di antara mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Maka dengarkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa ya'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wala yu'manu syarruhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah man la yurja khairuhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan manusia tidak aman dari gangguannya. Hadis yang mulia yang menjadikan kita semuanya untuk berpikir, demikian pula merenungkan di manakah posisi kita masing-masing. Apakah kita masuk dalam kategori orang yang pertama? Tentu itu yang kita harapkan. Ataukah na'udzubillah min dzalik, termasuk dari orang yang kedua? Orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Mudah di dalam menjalankan kebaikan, mendukung perkara-perkara ketaatan dan ketakwaan, mendukung segala bentuk ibadah, mendukung segala perkara yang akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia memberikan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya, kaum muslimin, dan Islam secara umum. Demikian pula, dia menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga tindak tanduknya, sehingga umat manusia aman, umat manusia bergembira, karena dia menahan lisannya dan tangannya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika bertanya kepada para sahabat, ayyul islami afdal, Islam manakah yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling utama adalah seseorang yang salimal muslimun, kaum muslimin, baik secara umum, keumuman kaum muslimin, ataupun secara khusus ahlu sunnah wal jamaah, aman dari gangguan lisan dan perbuatannya, tentram di dalam beribadah, tentram di dalam menjalankan aktivitasnya. Kalau kita menginginkan hal yang demikian, maka hendaklah upayakan apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang terbaik adalah seseorang yang manusia, kaum muslimin, aman dari gangguan lisan dan perbuatannya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, manusia terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam riwayat At-Tabari dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Jarir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah memberikan akal kepada kita agar kita berpikir, agar kita mencerna dan memahami hal apa yang akan mendekatkan diri kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita berhati-hati dari segala hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka hal yang bisa difahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sejelek-jelek manusia adalah orang yang paling bermadarat terhadap manusia yang lainnya. Orang yang mendatangkan kejelekan baik berupa lisannya, dari ucapannya, ataukah perbuatannya. Allah akan memberikan balasan setiap orang sesuai dengan amalan yang dia lakukan, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam bermuamalah, bertetangga, hidup bermasyarakat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah membimbingkan bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu al-ashhabi 'indallah khairuhum li ashhabihim Wa khairul jirani 'indallah khairuhum li jiranihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang terbaik untuk saudaranya. Teman yang mengajak dia untuk berbuat kemakrufan, teman yang mengingatkan dia dari tindakan-tindakan kemungkaran, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik terhadap tetangga yang lainnya. Maka demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita termasuk dari jenis yang mana? Apakah kita menjadi tetangga yang terbaik dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik terhadap tetangganya? Ataukah kita menjadi orang sebaliknya? Membuat tetangganya sesak dadannya, membuat tetangganya tidak nyaman dalam beribadah, dalam bermuamalah. Marilah kita menggunakan akal dan pikiran kita, sehingga sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dengan akal dan pikiran kita, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunia ini dari berbagai kesesatan, dari berbagai kemaksiatan, kenifakan. Demikian pula kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dan didapatkan dengan berakhlak, akhlak yang mulia. Dengan memberikan sebagian nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah ilmu, harta, kedudukan, kecerdasan dan semisalnya, untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan agama Islam. Demikian pula kita menahan diri dari segala bentuk gangguan yang muncul dari diri kita, ucapan ataukah perbuatan. Dan kita berupaya untuk mempergauli saudara kita dengan pergaulan yang baik. Itulah akhlaknya mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanahum khuluqa. Sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling mulia budi pekertinya. Demikian pula nikmatnya Allah berikan kepada kita berupa umur, berupa waktu, itu adalah modal utama bagi kita semuanya untuk meraih keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan berjalannya waktu dan umur kita, kita semakin terbuai dengan kehidupan dunia. Kita semakin berambisi untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan di sisi manusia, sementara kita melalaikan akan kehidupan akhirat. Sementara kematian ada di hadapan kita, sementara malaikat al-maut, malaikat pencabut nyawa, menunggu kita. Menunggu akan datangnya ajal yang mendatangi kita. Tidakkah cukup uban rambut kita yang sudah mulai berwarna putih sebagai peringatan bagi diri kita masing-masing bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka hentikanlah ambisi-ambisi yang jelek, keinginan-keinginan busuk, demikian pula tujuan-tujuan jahat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam kalbu-kalbu kita. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita melihat bagaimana akibat yang didapatkan oleh umat-umat yang terdahulu yang menyelisihi para nabi dan rasul, cukup bagi kita sebagai pelajaran, sebagai nasihat agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merenungkan apa yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Pintu bertaubat masih terbuka lebar selama hayat masih dikandung badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita agar kita terus-menerus memperbaiki kalbu kita, agar kita terus-menerus memperbaiki lisan kita dan perbuatan kita, agar kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Musar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Maka demikian pula sebaliknya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dipanjangkan umurnya namun amalannya semakin jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa berlaku jujur dalam berkeyakinan, keyakinan kita dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula ucapan kita jujur lahir dan batin. Demikian juga perbuatan kita dilandasi oleh kejujuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan keimanan. Karena iman itulah yang akan membangkitkan seseorang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa berupaya untuk jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sidqa 'alaikum bis-sidq." Wajib bagi kalian untuk jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran, kejujuran dalam berakidah, kejujuran dalam berucap dan berbuat akan mengantarkan ke dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innar rajula yasduq, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra fis sidqi hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seseorang senantiasa jujur dan berupaya terus-menerus untuk jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq, jujur lahir batinnya, mendapatkan gelar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, gelar yang tinggi, kedudukan kedua setelah para nabi dan rasul. Namun lihatlah kebalikannya. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada tindakan-tindakan kemaksiatan, tindakan-tindakan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan tindakan-tindakan kefajiran tadi, tindakan-tindakan kemaksiatan, segala perkara yang menyelisih syariat akan mengantarkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdhib wa yataharra fil kadhib, dan seseorang dusta dan terus-menerus berupaya untuk dusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dusta. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh sebagian salaf, idza ra'aita ar-rajula ya'mal al-hasanat fa'lam anna lahu annallaha 'indahu akhwat, jika seseorang berbuat kebaikan-kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya di sisi orang itu ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa innal hasanati tadullu ala akhwatiha, karena kebaikan-kebaikan itu akan menunjukkan kepada kebaikan yang lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'mal as-sayyi'at, kalau kalian melihat, kalau engkau melihat seseorang berlaku berbuat kejelekan, fa'lam anna laha 'indahu akhwat, ketahuilah bahwasanya di sisi orang tersebut terdapat kejelekan-kejelekan yang lainnya. Fa innas sayyi'ati tadullu ala akhwatiha, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan jelek tersebut menunjukkan, mengarahkan kepada kejelekan yang lainnya. Allah taala mengatakan walladzina hadadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang senantiasa menempuh jalan kebenaran, Allah akan menambahkan baginya hudan, menambahkan baginya ilmu. Lihatlah, ketakwaan, amal saleh akan membuahkan kebaikan berikutnya. Wa atahum taqwahum, dan Allah datangkan kepadanya ketakwaan baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar kebaikan lalu mengamalkannya, sehingga Al-Quran dan Sunnah menjadi hujjatun lana. Al-Quran dan Sunnah menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari teman-teman yang jelek, dari pergaulan-pergaulan yang jelek. Wallahu ta'ala alamiswab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.